Jadi kalau dihina orang enggak masalah. Apakah kita ini orang yang tinggi derajatnya ataukah orang yang rendah derajatnya? Apakah kita memilih ditinggikan atau direndahkan? Apakah kita memilih menganiaya atau dianiaya? Apakah kita memilih zalim atau mazlum? Apakah kita memilih memfitnah ataukah difitnah? Kalau pilihannya hanya dua itu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Apakah Anda dan saya penting atau tidak untuk Indonesia? Apakah Anda dan saya ini faktor atau non-faktor bagi Indonesia? Apakah kita berperan ataukah belum atau tidak berperan? Apakah kita ini berjasa ataukah belum atau tidak berjasa sampai saat ini? Apakah Indonesia memperhitungkan kita atau tidak? Apakah kita berpengaruh untuk Indonesia atau tidak? Saya tanya sekali lagi, apakah Ma'iyah ini berpengaruh untuk Indonesia atau tidak? Tidak berpengaruh. Oleh karena itu kita tidak pantas meminta apapun, tidak pantas diundang ke istana, tidak pantas. Saya bahkan tidak berpengaruh atas anak-anak saya sendiri. Bahkan saya tidak berkuasa bagaimana mendidik anak-anak saya sendiri. Jangankan untuk Indonesia, maka saya tidak pernah bermimpi untuk mengambil apapun dari Indonesia karena saya tidak punya kepantasan untuk semua itu. Saya betul-betul bukan siapa-siapa. Sehingga saya mau kesini, sehingga saya mau terus-menerus mencintai Anda semua, sehingga saya berlindung kepada Allah dan sepenuhnya ikut taat apa yang akan Allah kehendaki. Nanti kita akan coba melakukan beberapa hal bersama-sama. Mudah-mudahan kita pulang dari sini nanti kita bisa mendapatkan peningkatan keseimbangan hidup kita. Kita bisa mendapatkan peningkatan kematangan, stabilitas mental kita, kejernihan hati kita, dan tegaknya akal pikiran kita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah الذي خلق النور سبحان الله الذي بحبه خلق النور سبحان الذي برحمه ورحمته خلق النور سبحان الله الذي بمودته جعل الشوق إلى النور سبحان الذي بعطفه أجزل لنا شفاعة النور سبحان الله الذي بعاطفته رخص لنا شفاء النور سبحان الله الذي بعزته خلق من نوره كل وجود سبحان الله الذي بعشقه وضع الناس في السجود سبحان الله الذي بإرادته wa amrihi hadan nasa lizzuhud. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala syaitanir rajim. Saya mohon kepada Allah agar semua anak-anakku ini menjadi perpanjangan dari cahaya Allah untuk dunia dan alam semesta. Yang bercahaya adalah Allah, dan Anda menjadi cahayanya Allah untuk semua tetangga Anda dan seluruh Republik Indonesia. Saya mohon kepada Allah, karena keseriusan Anda, keikhlasan Anda semua ini, maka Anda adalah bagian dari cahaya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. نورنا لا نور، نورنا لا نور، نورنا لا نور. Ya Allah, terapkanlah ayatmu berikut ini ya Allah kepada anak-anakku di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya Allah. Ya kadu zaituha yuti walau lam tamsas hunar. Anak-anakku ini cahayanya menyala meskipun mereka tidak pernah menyulutnya ya Allah, karena kedekatannya kepadamu. Anak-anakku ini semua akan bermanfaat bagi lingkungannya meskipun mereka tidak berniat, tapi engkau yang menuntunnya menjadi bermanfaat. Anak-anakku semuanya akan menyelamatkan semua keadaan karena perkenanmu ya Allah. Anak-anakmu ini, anak-anakku ini ya Allah, akan memancarkan api yang menyala. Dan api itu tidak untuk membakar siapapun termasuk dirinya sendiri, tetapi api yang memancarkan cahaya meskipun mereka tidak pernah berniat menyulutnya ya Allah. Mereka tidak punya program apa-apa kecuali taat kepadamu ya Allah. Ya kadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Nurun lala nur, yahdillahu linurihi man yasha. يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم صل